إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Fatihillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan Riyadhus Shalihin bab as-sidq, perintah tentang kejujuran. Hadis yang kedua disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah an Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhuma قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة رواه الترمذي وقال حديث صحيح. Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma, beliau katakan, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda beliau, tinggalkan olehmu sesuatu yang meragukanmu dan lakukan apa yang tidak meragukanmu, karena kebenaran atau kejujuran itu tuma'nina, mendatangkan ketenangan di dalam hati, dan kedustaan itu riba, mendatangkan kegalauan di dalam hati. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Jami' Sunan Tirmidzi, juga oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Kata Tirmidzi, hadis ini sahih. Kata Imam Nawawi rahimahullah, qauluhu yaribuka huwa bifathil ya wa dhammiha. Yari buka bisa dibaca dengan dua bacaan, dengan fathahnya ya, yari buka ila mala yari buka, atau dengan dhammahnya bisa juga dibaca da ma yuri buka ila mala yuri buka. Wa ma'nahu utruk ma tashukku fi hillih wa'dil ila ma la tashukku fi. Adapun maknanya, kata Nawawi, tinggalkan yang kau ragukan tentang kehalalannya dan pindahlah atau ambil olehmu yang kamu tidak ragu tentang kehalalannya. Hadis yang kedua ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin bab tentang kejujuran. Hadis yang diriwayatkan oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis ini yang dihafal dari Rasulullah alaihi Hasan, beliau katakan da ma yaribuka. Beliau perintahkan, beliau nasihatkan kepada umat beliau untuk selalu meninggalkan, menjauhi segala sesuatu yang mereka ragu di dalamnya, mereka syak dan bimbang tentangnya, di mana hal itu tidak mendatangkan ketenangan di dalam hati. Apa iya, apa boleh, apa halal. Ila ma la yaribuk, tinggalkan itu dan sebagai gantinya ambil atau lakukan, kerjakan yang kamu tidak ragu tentang kehalalannya dan kejelasannya, sehingga tenang kamu di dalam mengamalkannya. Hadis ini juga termasuk dari salah satu hadis Arba'in Nawawiyah, 40 hadis yang dikoleksi oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Arba'in, dan termasuk hadis yang pokok, hadis-hadis induk yang banyak dibicarakan oleh para fuqaha, hadis yang menjadi kaidah penentu dalam banyak permasalahan-permasalahan agama, permasalahan-permasalahan fikih secara khusus, yaitu di dalam bab al-wara' dan ihtiyat, bab tentang wara' dan ihtiyat. Ihtiyat artinya dalam rangka menjaga lebih selamatnya. Wara' yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada apa-apa di dalamnya, khawatir kalau-kalau sesuatu itu ada apa-apanya, khawatir ada larangan di dalamnya, khawatir ada celaan di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah SAW di dalam hadis beliau suatu hari mendapatkan kurma jatuh di ban, ketika beliau ambil atau bersama cucu beliau Hasan ini, tidak dimakan oleh Hasan, maka diperintahkan oleh beliau untuk dikeluarkan kembali. Beliau sebutkan khawatir kalau-kalau ini kurma dari Baitul Mal, yang mana sedekah bagi Rasul SAW dan keturunan beliau haram. Padahal belum jelas kurma itu dari mana, tetapi karena warok beliau tinggalkan permasalahan tersebut. Ini yang disebut warok, meninggalkan sesuatu yang masih belum jelas, masih samar, mungkin dari Baitul Mal, mungkin juga tidak. Tetapi karena tingginya warok beliau SAW, beliau lebih memilih meninggalkan sesuatu yang diragukan dan pindah kepada sesuatu yang tidak diragukan, yaitu ditinggalkan. Itulah. Adapun para ulama Islam rahimahumullah juga menggunakan kaidah ini dalam permasalahan-permasalahan, banyak permasalahan-permasalahan fiqih dalam bab al-ihtiyat, dan banyak digunakan dalam permasalahan-permasalahan ahkam. Mereka contohkan beberapa permasalahan, antara lain seseorang yang pakaiannya terkena najis, hanya saja dia tidak tahu pasti apakah bagian atasnya misalnya ataukah bagian bawahnya yang terkena najis, atau bagian belakangnya atau bagian depannya. Yang jelas terkena, cuma di mana tepatnya ya nggak tahu. Kalau dicuci bagian atas masih ada tersimpan keraguan dalam hatinya, lah kalau yang kena di bawah nggak sah, masih ada kenajisan pada pakaiannya. Kalau dia cuci bagian bawah masih juga tersimpan keraguan, lah kalau yang terkena bagian atasnya bagaimana? Nah, min babil ihtiyat, mengamalkan hadis ini, tinggalkan yang meragukan kamu, lakukan yang tidak meragukan. Bagaimana solusinya? Para fuqaha berbicara, cuci kedua-duanya. Yang kamu ragu bagian atas atau bawah, dua-duanya kamu bersihkan. Hal itu memindahkan kamu dari keraguan kepada ketidak keraguan, sehingga tenang, khalas, pasti suci. Nah, entah di depan atau belakang, entah yang atas atau bawah, dua-duanya sudah dicuci, pasti bersihnya, sudah pasti suci. Ini pengamalan seperti ini para fuqaha mengembalikan kepada hadis Hasan bin Ali ini, tinggalkan yang meragukan kamu dan lakukan yang tidak membuat kamu ragu. Demikian pula dicontohkan oleh para fuqaha rahimahumullah salat yang ketika orang lakukan dia ragu apakah dia pada rakaat ketiga atau rakaat keempat. Kalau dia ambil bahwa dia sedang pada rakaat keempat, masih tersisa keraguan pada dirinya, kalau itu ternyata rakaat ketiga, sholatnya enggak sempurna, kurang satu. Oleh sebab itu, ambil yang paling minim. Kalau kamu ragu antara tiga dan yakini itu tiga, tinggal kamu sempurnakan rakaat berikutnya sehingga pasti salat kamu itu sempurna. Kata Rasulullah, kalau memang yang sedang kamu lakukan itu ketiga, alhamdulillah, berarti yang kamu tambah itu sebagai kelengkapannya, karena salatnya 4 rakaat isya misalnya. Kalau ternyata yang sedang kamu lakukan di rakaat terakhir yang kamu sedang ragu, rakaat keempat, sehingga pada hakikatnya yang kamu tambah itu rakaat kelima, maksudkan terghiman li syaitan, itu sebagai hantaman untuk syaitan untuk menepis was-was atau keraguan yang hendak digodakan kepada si muslim. Ambil yang terkecil. Demikian pula ketika tawaf dan ibadah haji misalnya, orang putar Ka'bah mungkin lupa dan lalai, dia lupa ini putaran ke-7 atau ke-6. Da'ma yaribuk ilama la yaribuk, tinggalkan yang kamu ragu, karena yang diragukan yang terakhir, gak mungkin ragu ini yang ke-6. Yang diragukan itu apakah ini ke-7 atau masih ke-6. Maka tinggalkan yang ragu. Yang ragu 7, yang 6 tidak diragukan. Berarti kamu ambil yang ke-6, tinggal ditambah 1 putaran lagi. Dan masih banyak contoh-contoh permasalahan yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan kaidah yang kembalinya kepada hadis ini. Tinggalkan yang kamu ragu atau meragukan kamu, dan lakukan sesuatu yang tidak meragukan kamu. Oleh sebab itu dalam permasalahan seperti ini, para fuqaha rahimahumullah menjelaskan bahwa hukum permasalahan semacam ini mereka batasi dengan kaidah dalam kaidah fiqhiyah yang disebutkan. Kaidah itu menyatakan al aslu baqa'u makana ala makan, atau al yaqinu la yazulu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak hilang atau tidak bisa dikalahkan dengan yang ragu, yang diragukan. Seperti sholat tadi, antara apakah dia di rakaat ketiga atau keempat. Yang terjadi saat itu keraguan antara apakah dia pada rakaat ketiga atau keempat. Kalau rakaat ketiga itu jelas, ini yakin. Yang dia ragu itu apakah dia pada keempat atau ketiga, berarti yang diragukan yang keempat. Sementara faedah fikih menyatakan yang yakin tidak bisa dikalahkan dengan yang syak, maka ditinggalkan yang syak. Pastikan itu rakaat ketiga dan tambah satu rakaat. Kalau ditanyakan bagaimana kalau pada hakikatnya ternyata itu rakaat keempat sehingga sholatnya 5 rakaat seperti Rasulullah sebut tadi, itu sebagai targhiman di syaitan, sebagai hantaman untuk syaitan dalam menepis was-was dan ruh yang ditiupkan kepada seorang muslim. Kaidah-kaidah seperti ini menjadi penting, karena kalau tidak dibatasi, kalau tidak diberi rambu-rambu, akan berabe. Orang akan melakukan segala sesuatu dengan alasan ihtiyat, dengan alasan berhati-hati, tanpa mengindahkan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam rangka membatasi permasalahan-permasalahan. Seperti yang Rasulullah SAW sebutkan dalam konteks puasa. Rasul sebutkan, "Ma zalat hadhil umma bi khair ma'ajjalul fitr." Umat ini akan tetap baik selama mereka mempercepat fitr berbukanya ketika puasa Ramadan misalnya. Tidak bisa kemudian semena-mena orang dengan alasan ihtiyat dalam rangka berhati-hati ditunggu matahari sudah terbenam, masih ditunggu diulur waktunya sekian menit ke depan. Bahkan Rasulullah sebutkan dalam riwayat lain, mazalat hadhil ummah bi khair malam tantadir bi fitrihan nujum. Umat ini masih berkhair, masih baik, masih dalam keridhaan Allah selama mereka dalam berbukanya tidak menunggu bintang. Untuk dengan alasan menghilangkan keraguan. Dihilangkan keraguannya itu dengan yang pasti, kalau bintang telah keluar berarti jelas sudah maghrib, sudah terbenam matahari. Tetapi ini enggak diajarkan oleh Islam, bukan demikian Rasulullah ajarkan. Bahkan itu bukannya orang-orang Yahudi. Mereka baru mau berbuka karena ada puasa dalam agama mereka. Mereka hanya berbuka ketika telah terbit bintang di langit. Rasulullah ajarkan kepada umatnya untuk menyelisih mereka mau berbuka itu dengan terbenamnya matahari. Dalam riwayat lain beliau sebutkan, idza adbaran nahar min hahuna wa aqbalal lail min hahuna faqad aftara shaim. Kalau siang itu telah berpaling ke arah sana dan malam telah datang dari arah sana, maka yang puasa itu telah berbuka. Isyarat bahwa siang berpaling ke arah sana dan malam datang dari arah sana tentang terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari, dengan terbenamnya matahari berarti telah berpaling waktu siang dan datang atau mulai waktu malam, telah berbuka yang puasa. Dengan demikian tentunya ini contoh bahwa di dalam permasalahan-permasalahan agama tidak bisa semena-mena kita melakukan segala sesuatu dengan alasan ikhtiyat, dengan alasan menjaga-jaga. Terkadang kalau itu berlebihan justru tercela, seperti masalah puasa tadi dan yang lainnya tercela, walaupun alasannya mungkin semula dibenarkan. Tetapi karena tidak dengan bimbingan Rasulullah SAW, tidak dibatasi dengan kaidah-kaidah fiqih yang diterangkan para ulama, ibrabi akhirnya banyak yang rusak amal ibadah tersebut. Permasalahan ini juga dicontohkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ketika beliau menyebutkan hadis tentang batasan aurat lelaki. Di dalam hadis Jarhat beliau sebutkan bahwa Rasulullah SAW menentukan paha seorang lelaki termasuk auratnya dari lututnya sampai dengan pusarnya, itu aurat lelaki. Namun dalam hadis lain tersingkap paha Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar datang, tersingkap sedikit dari paha Rasulullah SAW, dibiarkan. Ketika Umar datang, dibiarkan juga oleh Rasulullah SAW. Ketika Utsman ibn Affan datang, segera Rasulullah tutup. Dan beliau katakan, ala astahi min rajulin istaha minhul malaika. Tidakkah aku ikut merasa malu kepada seseorang yang malaikat pun malu kepadanya, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kata Bukhari, secara hadithiyah, kalau dibahas secara hadith, kesohih hadith, hadith ini lebih sohih dari hadith Jarhat. Memang lebih sohih, gak bisa dibantah. Tetapi hadith Jarhat ahwat. Hadith Jarhat lebih ahwat, lebih selamat. Artinya, lebih selamat bagi kehormatan seorang muslim, lebih menjaga harga diri seorang muslim dengan dia meyakini dan menjaga auratnya dari pusarnya sampai lututnya. Walaupun beberapa hadis lebih menyatakan sempat tersingkap sebagian dari paha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bab ahwat, lebih berhati-hati, lebih selamatnya dijaga. Para fuqaha pula menganjurkan dan memberi nasihat kepada kita untuk mengamalkan kaidah ini dalam perselisihan atau beberapa perselisihan para ulama. Dan ini terbatasi pada dua permasalahan. Bagi orang seperti kita yang pemula, baru juga belajar, belum menguasai sekian kaidah-kaidah ilmu, belum menguasai sekian permasalahan, belum mumpuni matang dalam ilmu, kita kadang dihadapkan kepada dua permasalahan, dua perselisihan, dua pendapat. Fuqaha sebagian menyatakan sesuatu itu hukumnya wajib, sebagian yang lain menyatakan itu hukumnya sunnah. Mereka perselisihkan permasalahan itu dengan dalil dan hujah masing-masing. Kita gak punya alat untuk menimbang, kita gak cukup punya kemampuan untuk menentukan ini lebih rajih, ini lebih kuat. Lalu bagaimana? Ahwat, tinggalkan yang meragukan kamu, lakukan yang tidak meragukan. Dalam posisi seperti ini, ambil pendapat yang wajib. Kenapa? Karena kalau memang ternyata itu wajib, ya alhamdulillah sudah kita lakukan. Kalau itu, maaf, kalau itu ternyata sunnah dan kita yakini wajib, alhamdulillah kita melakukannya karena meyakini wajib, walaupun ternyata sunnah. Kalau memang itu wajib, ya alhamdulillah pula karena sudah menunaikan yang wajib. Tetapi kalau diambil yang ringan, yang sunnah misalnya, ambil sunnah saja, ternyata itu wajib, dosa kita meninggalkan yang wajib. Lebih selamatnya mengambil yang wajib. Demikian pula dalam perselisihan antara haram dengan makruh, kalau diperselisihkan oleh para fuqaha, selamatnya ambil yang haram, ambil pendapat yang itu haram. Kalau memang itu makruh dan kita yakini haram, alhamdulillah telah kita jauhi. Kalau itu memang haram, ya alhamdulillah kita telah melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulnya untuk meninggalkan yang haram. Tetapi kalau yang ringan diambil makruhnya, ternyata itu di sisi Allah haram hukumnya, celaka kita melanggar yang haram. Tentunya tadi dengan catatan-catatan yang disebutkan para ulama. Ketika orang belum punya kemampuan cukup untuk menimbang dan menentukan, lain bagi orang yang berilmu, mata ulama, punya background cukup, punya ilmu yang cukup untuk menentukan satu di antara hukum itu. Hadirin sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini merupakan terbiah pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar seorang muslim melakukan sesuatu yang mendatangkan tuma'nina, mendatangkan ketentraman, mendatangkan ketenangan di dalam hatinya, di mana terkadang banyak orang melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak yakini kebenarannya, dia sendiri tidak pasti di dalam mengimani atau meyakini permasalahan tersebut. Rasulullah sebutkan bahwa kejujuran, dan ini syahid di dalam hadis, fa inna sidqa tuma'nina, kejujuran dan kebenaran itu tuma'nina, mendatangkan tuma'nina, mendatangkan ketenangan hati. Beberapa contoh yang diterangkan para ulama sebagai bukti tentang hal itu, dengan mencuci bagian atas dan bawah yang diragukan mana yang terkenan, tuma'nina, mendatangkan ketenangan sehingga dia enggak ragu-ragu lagi mana yang haram, mana yang tidak. Nah, demikian pula dalam perkara sholat, tawaf, dan contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama, tuma'nina. Demikian pula dalam perkataan dan perbuatan. Ketika orang berkata sidq, jujur, berkata benar, dan berbuat benar, berbuat sesuatu yang ia yakini, itu akan mendatangkan ketenangan dalam hatinya, tenteram hidupnya, tenang, mendatangkan salamah di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, orang yang jujur tidak akan gelisah, justru tumakninah, dia tenang, karena dia hanya katakan yang benar, yang dia tahu. Orang yang jujur dalam perbuatannya juga demikian, akan tenang, karena dia hanya lakukan apa yang dia yakini. Orang yang jujur pula, kata para ulama, tidak akan ada perkataan menyesal dalam hidupnya. Gak ada kamus menyesal dalam orang yang jujur, karena setiap perbuatan dan perkataannya selalu dia berusaha, yataharras sidq, berusaha untuk melakukan kejujuran. Beda dengan orang yang berdusta, beda dengan orang yang berdusta baik dalam perkataannya ataupun perbuatannya. Perkataannya menyalahi kebenaran, perbuatannya pun menyalahi apa yang tersimpan dalam hatinya, perbuatannya sama dengan keyakinannya. Hal itu seperti kata Rasulullah, wal kadzib riba, kedustaan itu riba, mendatangkan kegelisahan, mendatangkan kegalauan di dalam hati orangnya. Oleh sebab itu, sering akan kita dapati orang yang berdusta, orangnya sendiri enggak yakin terhadap dirinya. Orangnya sendiri enggak yakin terhadap dirinya, apalagi orang lain. Nah, itu bisa dibaca baik dalam gerak-geriknya, dalam mimik wajahnya, apalagi dalam perkataan-perkataannya. Karena dia sendiri tidak yakin, dia sendiri gelisah dengan kedustaannya, dia akan berusaha sedemikian rupa untuk dipercayai. Terkadang memperbanyak sumpah. Sumpah demi Allah. Atau orang yang jahil akan bersumpah dengan selain nama Allah, demi langit dan bumi, swear gini dan begitu. Yang itu diharamkan dalam syariat, bersumpah selain dengan nama Allah. Al-Muhim, dia sendiri gak percaya diri, karena memang riba. Rasul sebutkan kedustaan itu riba, memiliki watak dan sifat gelisah, keraguan ada di dalamnya, tidak bisa lepas. Dan ini sifat munafikin yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah 74. Walaqad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu. Mereka katakan kalimat kufur, dan mereka kufur setelah Islam mereka. Mereka inginkan sesuatu yang tidak mungkin mereka dapati. Mereka bersumpah di hadapan Rasulullah, di hadapan kaum mukminin, memperbanyak sumpah. Yahlifuna billahi lakum litardau anhum. Munafikin bersumpah-sumpah kepada kalian agar kalian ridho kepada mereka. Sumpah demi Allah, kami tidak begini, kami tidak begitu. Demi Allah, kami bersama kalian. Karena dirinya sendiri enggak yakin, dirinya sendiri enggak percaya terhadap dirinya sendiri, enggak pede, kata orang. Riba, kedustaan itu, apalagi bagi yang mendengarkannya. Salah satu ancaman Rasulullah SAW bagi orang yang banyak bersumpah, khususnya dalam perdagangan, ketika orang dalam dagangnya memperbanyak sumpah-sumpah palsu, sumpah-sumpah dusta. Bersumpah dengan nama Allah tentang sesuatu yang dusta, dan ini dinamakan yaminun ghamus, sumpah yang mengantarkan orangnya atau menjerumuskan orangnya waliyullah kepada dosa dan kepada neraka. Al-ghamus wal mukthir sil'atahu bihalafin kadzib. Sebutkan salah satu yang tidak dilihat oleh Allah di hari akhir, tidak disucikan dari dosanya. Bagi mereka adab yang pedih, salah satunya al-mukthir sil'atahu bihalafin kadzib, yang ingin memperlancar dagangannya dengan sumpah-sumpah palsu, sumpah-sumpah dusta. Wallahi, modalnya saja enggak boleh segitu. Padahal dia tahu tawaran orang itu sudah melebihi modalnya. Sudah dapat untung dia walaupun mungkin tipis. Ngapain harus bersumpah dusta? Wallahi, sebelum kamu sudah ada orang menawar sekian lebih tinggi dari tawarannya. Padahal enggak ada. Dan ini banyak terjadi di perdagangan, baik yang di pasar atau di luar pasar. Perbanyak sumpah untuk meyakinkan orang yang sedang hendak transaksi dengan dirinya, karena dia sendiri gak pede diri dengan kedustaannya, sehingga perlu lebih mempercayakan orang lain dengan membawa sumpah-sumpah, membawa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hadis ini banyak pelajaran bagi setiap muslim agar selalu menjaga kejujuran dan menjauhi kedustaan, karena hal itu mendatangkan nilai yang jauh berbeda. Kejujuran mendatangkan ketenangan dalam hatinya, kedustaan mendatangkan kegalauan dan kegelisahan. Tidak akan tidak, pasti. Oleh sebab itu, hendaknya orang berpikir dua kali kalau digoda oleh syaitan untuk berkata atau berbuat dusta. Karena hasilnya kegelisahan, hasilnya adalah kegalauan. Pikirkan dua kali setiap kita hendak berdusta. Allah Maha tahu atas segala sesuatunya, belum lagi yang kita rasakan sendiri, riba, kegalauan dan kegelisahan di dalam hati. Hadis yang berikutnya disebutkan oleh Imam Nawawi Allah an Abi Sufyan Sakhr ibn Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi tawil fi qissati Hiraql qala Hiraql famada ya'murukum, يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه. Dari Abu Sufyan Sakhr ibn Harb radhiyallahu anhu, dalam hadis yang panjang tentang kisah kedatangan beliau sebagai delegasi Quraisy menemui pembesar Romawi di masa itu, Heraklius. Dalam pertemuan itu Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, lalu apa yang diajarkan oleh orang itu? Itu yang dimaksud Rasulullah. Kata Abu Sufyan, aku jawab bahwa orang itu memerintahkan kepada pengikutnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dan syirik dengan suatu apapun, dan agar mereka meninggalkan keyakinan nenek-nenek moyang mereka yang menyelisih ajaran Allah. tidak beragama dengan membuta, mengikuti kepada warisan dan adat istiadat leluhur. Dia ajarkan pula kepada pengikutnya untuk mendirikan sholat. Dia ajarkan pula kepada para pengikutnya untuk jujur, menjaga kehormatan diri, dan dia ajarkan pula untuk menyambung tali silaturahim. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan, seperti kata Imam Nawawi, potongan atau cuplikan dari hadis yang panjang, cerita tentang pertemuan Abu Sufyan Sohr ibnu Harb dengan Heraklius sebagai raja Romawi di masa itu. Abu Sufyan dikala itu musyrik, masih dalam keadaan musyrik, paman ayah dari Muawiyah radhiyallahu an, ayah dari istri Rasulullah Ummu Habibah. Di masa itu masih musyrik karena dianggap oleh Quraisy yang paling matang pikirannya, diyakini sebagai orang yang paling pandai diplomasi dan lain sebagainya, pengalaman. Maka dipilih sebagai utusan Quraisy kepada Heraklius untuk mengambil kembali para sahabat yang datang ke sana. Beberapa sahabat di masa itu karena ditekan sedemikian rupa oleh musyrikin Quraisy, melarikan diri, menyelamatkan agama mereka, menyelamatkan iman mereka ke Romawi. Maka dikejar oleh Quraisy dengan pimpinan Abu Sufyan, tentunya karena dilindungi, bahasa sekarang, mendapat suaka politik dari Heraklius. Mereka enggak berani menghadapi Romawi, kekuatan Romawi sedemikian dahsyat. Maka mereka tempuh jalur diplomasi dan didatangilah Heraklius, rajanya. Dalam kejadian ini, Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, yang kemudian beliau masuk Islam, itu pun setelah perdamaian Hudaybiyah, bahkan setelah Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Dalam kisah ini, Heraklius sebagai pembesar Nasrani, orang-orang Nasara di Romawi di masa itu, sebagai orang layaknya Ahlul Kitab, dia baca Taurat, dia baca Injil, dan tahu kitab-kitab terdahulu. Tahu kitab-kitab terdahulu, walaupun tentunya dalam tanda kutip yang sudah direkayasa, sudah ditambah, dikurang oleh para pendeta-pendeta mereka. Heraklius dikenal sebagai raja yang jenius dan piawai dalam memimpin negaranya. Ketika dia dengar kedatangan Abu Sufyan dari Mekah bersama rombongan Quraisy, dalam pertemuan tersebut dia tanyakan tentang sifat dan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia seperti tadi, dia baca kitab, dia punya Injil, dia punya Taurat dan kitab-kitab terdahulu. Karena ada isu munculnya nabi baru di Mekah, dan ini orang Mekah datang kepadanya, dia tanyakan tentang keberadaan nabi ini dan ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Dalam pertemuan tersebut disampaikan oleh Al-Quran apa yang dia ketahui tentang Rasulullah SAW. Seperti dalam hadis ini, dakwah Rasulullah misinya ini, disimpulkan oleh Abu Sufyan dalam pernyataannya kepada Heraklius. Dia ajarkan kepada pengikutnya untuk hanya beribadah kepada Allah, dan tidak cukup itu, harus mereka kufuri, harus mereka ingkari segala bentuk sesembahan dan peribadatan kepada selain Allah. Dia ajarkan kepada pengikutnya untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Diajarkan untuk tidak mengikuti keyakinan-keyakinan leluhur yang menyelisih agama Allah, sholat, kejujuran, harga diri dan kehormatan diri, serta menyambung tali silaturahim. Dalam pernyataan ini, Heraklius tahu bahwa itulah ciri-ciri Nabi yang dijanjikan di dalam Taurat dan Injil. Dia mengerti, berarti telah datang Nabi yang telah dijanjikan dalam kitab-kitabnya. Tentunya tidak utuh penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam kitab itu, masih tersisa isyarat-isyarat kalau munculnya seorang nabi dari Arab di Mekah, nama Muhammad ibn Abdullah, sifatnya begini dan begini. Sifat-sifat yang diterangkan oleh Abu Sufyan diketahui persis oleh Heraklius bahwa itulah memang nabi yang dijanjikan oleh Musa, dijanjikan oleh Isa dalam Taurat, dalam Injil dan kitab-kitab sebelumnya. Namun karena ambisi kekuasaan, khawatir kemudian singgasananya hilang genggamannya, hal itu yang menghalangi Heraklius untuk kemudian tunduk dan beriman taat kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting di dalam riwayat ini bahwa Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia terangkan apa yang dia ketahui persis dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. U'budullah wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan tidak syirik kepadanya dengan suatu apapun, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa fa'budun. Dan tidaklah kami utus seorang rasul sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya, wa tiada sesembahan, tiada Tuhan yang diibadahi dengan hak kecuali aku, kata Allah, maka beribadalah kalian hanya kepadaku. Pernyataan ini dari Abu Sufyan menunjukkan bahwa mereka Quraisy paham apa yang dimaukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh sebab itu mereka tolak, mereka tentang. Dalam ayat lain Allah kisahkan tentang mereka, aja'alul alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini menyuruh kita untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan kita yang banyak? Kita disuruh hanya beribadah kepada Tuhan yang satu. Ini suatu yang aneh hal darinya. Sesembahan mereka banyak, Hubal, Lat, Manat, Uzza dan yang lain-lain. Itu semua suruh dikufuri, diingkari, ditinggalkan dan hanya beribadah kepada Allah. Berat bagi mereka. Paham betul apa yang dimaukan Rasulullah SAW. Yang sayang, sebagian orang yang mengaku beriman tidak tahu hakikat dakwah Rasul ini. Terbukti ketika dalam keadaan dia butuh bantuan, dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang sangat terhimpit, justru doa dan permohonan bantuan dia mintakan kepada selain Allah. di masa muslimin dahulu dijajah oleh pasukan Tatar Mongol di abad-abad ke-8. Sebagian orang-orang tersebut menganjurkan kepada awam untuk berlindung diri, meminta perlindungan bukannya kepada Allah tetapi kepada seorang wali yang dikenal orang soleh, orang yang sangat taat, dikenal dengan nama Abu Umar. Dia katakan dalam bait-bait syairnya, ya aidina min tatar bi kabri Abi Umar, wahai muslimin yang kalian takut dari pengisan pasukan Tatar, berlindung dirilah kalian, mintalah pertolongan kepada Abu Umar, orang yang sudah mati, dikubur. Itu karena diyakini punya karoma, punya kemuliaan, dimintai pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini justru yang ditentang oleh Rasulullah SAW. Ini justru yang difahami oleh Abu Sufyan dan tidak difahami orang belakangan. Nasallallahu alaihi wasallam. Di dalam pernyataan Abu Sufyan pula, dia katakan kepada Heraklius, wa ya'muru watruku ma yaqulu alaihi aba'ukum ma kana alaihi aba'ukum, tinggalkan apa yang dilakukan, apa yang didoktrinkan oleh leluhur-leluhur kalian. Di dalam pernyataan ini betapa Abu Sufyan, seorang yang kala itu masih musyrik, mengatakan dan berbicara tentang musuhnya, orang yang sedang dicari, orang yang sedang paling dimusuhi. Dia kabarkan tentang orang ini dengan jujuran, apa adanya. Dia katakan bahwa memang itulah dakwah Rasulullah SAW, beribadah kepada Allah, meninggalkan adat istiadat leluhur, merintahkan sholat, kejujuran, kehormatan diri dijaga, silaturahim, dan itulah dakwah Rasulullah SAW. Padahal jarak jauh antara Romawi dengan Mekah, dan dia delegasi satu-satunya dari Arab, sangat terbuka peluang bagi Abu Sufyan untuk menjatuhkan nilai atau kehormatan Rasulullah SAW dengan kedustaan dan fitnah, untuk menghancurkan nama Rasul di mata Heraklius. Bisa saja dia katakan, oh Muhammad, dia itu nyuruh orang berbuat yang tidak-tidak, dia jemputnya untuk jadi maling, untuk mencuri, untuk durhaka kepada orang tuanya, dia ajarkan kepada pengikutnya untuk berdusta, untuk ini dan itu. Bisa saja, apa yang menghalangi? Gak ada. Tetapi mereka sangat menjaga kejujuran, gak mau dusta, walaupun kepada musuh yang paling dan sangat. Nah, betapa permusuhan Quraisy kepada Rasulullah SAW, bahkan hendak mereka bunuh. Tetapi untuk dusta berat bagi mereka, aib besar, aib bagi mereka untuk dusta. Dan ini sisa-sisa akhlak mulia yang ada di bangsa Arab di masa itu. Oleh sebab itu Rasulullah SAW sebutkan dalam riwayat Malik dari hadis Abu Hurairah, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Menyempurnakan karena memang sebelumnya sudah ada akhlak-akhlak mulia di mereka. Kejujuran dijaga betul oleh mereka. Seperti ini di hadapan Heraklius. Bisa saja Abu Sufyan kalau kedustaan itu gampang di mata mereka, berdusta dengan memfitnah Rasulullah SAW, dan mencaci maki kamu, dia ngata-ngatai kamu begini dan begitu untuk menimbulkan emosi Heraklius, untuk menyerbu mereka di Mekah, menyerbu Rasul dan kaum mukminin, bisa saja. Tetapi sedikit pun tidak dilakukan itu oleh Abu Sufyan, padahal dalam keadaan musyrik mati di waktu itu. Dijaga kejujuran olehnya radhiyallahu ta'ala anhu. Berat jujur kepada orang yang sangat dimusuhi, berkata jujur, berkata benar apa adanya. Permusuhan, kebencian kepada seseorang tidak memberi leluasa bagi seorang muslim untuk kemudian berkata dan berbuat semaunya, fitnah, berkata dusta. Nah, walaupun orang yang sangat kamu musuhi, i'dilu wa aqrabu litaqwa wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, kata Allah. Jangan karena permusuhan kepada sekelompok orang menjadikan kalian meninggalkan perbuatan adil dengan berkata jujur dan berbuat adil. Adillah kalian karena itu lebih dekat kepada takwa. Benar-benar dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala lingkungan bagi Rasul s.a.w. dan Allah maha tahu kondisi umat manusia di kala itu, seperti dalam hadis bahwa Rasulullah menceritakan tentang kondisi di masa itu, inna allaha yanduru ila ahlil ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Ketika Allah melihat penduduk bumi di masa itu, Allah murka kepada mereka semuanya, yang Arab maupun yang Ajam, kecuali segelintir sisa dari orang-orang ahlul kitab. Dan dalam kondisi seperti itu, umat yang jauh dari agama, umat yang jauh dari ajaran Allah yang suci, Allah pilih lingkungan dan orang-orang yang bakal bersama Rasulullah SAW, bersama nabinya, orang-orang yang bakal membela dan mengelilingi beliau adalah di Mekah. Dan hal itu Allah sebutkan dalam Quran, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, dan Allah maha tahu di mana risalah itu diletakkan oleh Allah, ditaruh di mana risalah itu, dan Allah tentukan di Mekah. Walaupun kondisinya bobrok rusak, kesyirikan sangat dahsyat, penguburan anak wanita hidup-hidup, khomer, sudah perampokan, rusak tatanan kehidupan sosial di Mekah dan sekitarnya. Di luar sana pun jauh lebih daripada itu. Namun ada sisa-sisa akhlak karimah, sisa-sisa yang mulia yang tetap mereka jaga dari warisan Ibrahim alaihissalam, semacam kejujuran, keberanian, derma, ini ada pada mereka. Kejujuran terbukti dalam hadis ini. Abu Sufyan, delegasi Quraisy, sedikit pun tidak mau berkata dusta kepada Rasulullah SAW, enggak mau memfitnah. Sekali lagi dalam keadaan musyrik dan dalam keadaan sangat-sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelanjutannya kita lanjutkan. Mohon wallahu taala alam sallallahu alaihi wasallam. Muhammad subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka.